Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum ikhwan ahwad azakum lahu. Kita lanjutkan serial kajian syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah. Kita lanjutkan di halaman 247 tentang sifat ghadab, sifat murka bagi Allah Azza Jalla, sifat marah bagi Allah Azza Jalla. Nah, nah, fa'idatun, kita ulangi dari fa'idatun di sini. Minal ma'lumi yang ya yang diketahui, anna kulla wasfin yattasifullahu bihi fahuwa kamilul akmali. Bahwa yang harus diketahui di situ, setiap sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya itu adalah semuanya adalah kamil akmal, sempurna, sempurna, sesempurnanya sempurna. Kalau ada yang sempurna 10 orang manusia, logika manusia 100%, maka itu adalah konteksnya yang paling sempurna di situ, kamilul akmal. Walillahil matsalul a'la. So, ingat, ini contoh ketika kita menimbang timbangan itu dengan pemisalan yang diperuntukkan kepada Allah Azza Jalla, kita mengucapkan itu, Mas. Walillahi matsalul a'la, bagi Allah pemisalan yang jauh lebih tinggi lagi. Bagi Allah Azza Jalla itu mempunyai pemisalan yang jauh lebih tinggi lagi. Artinya apa? Kalau manusia itu punya sifat ghadab, sifat marah, maka Allah pun mempunyai sifat marah. Tapi marahnya Allah Azza Jalla akan berbeda, pasti berbeda dengan marahnya manusia. Paham maksudnya sih, Mas? Nah. Amma binisbati lil makri wal khida'i wal istihza'i wal kaidi, hadha fi mawdhi'ihi. Antum lihat di sini tentang kontekstual sifat-sifat yang lainnya. Sifat-sifat yang lainnya adalah binisbatil makri, pembuat makar. Allah Azza Jalla itu adalah disifati makir. Allah Azza Jalla kuasa untuk memberikan makar kepada orang-orang kafir, orang-orang yang menjadi musuhnya. Wal khida, tipuan, tipu daya. Wal istihza, meremehkan. Wal kaid, kaid, ya, tipuan. Ya. Hadza fi mawdhihi, ini adalah di posisi yang sesuai, tidak berlaku untuk semua kondisi. Tidak berlaku untuk semua kondisi. Fi mawdhihi, ketika tadi maudhu'nya tentang orang-orang munafikin, ya. Jadi ketika dijelaskan tentang innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, tapi Allah lah yang akan membalas tipuan mereka. Paham maksudnya di sini? Ini hanya ketika Allah Azza wa Jalla memberikan tipuan, ketika Allah membalas tipuan. Tidak setiap saat Allah memberikan tipuan. Paham maksudnya di sini? Nah, ini kontekstualnya seperti itu. Walihada la yusafullahu bihi alal itlaqi yusafullahu bihi muqabalatun. Ya. Jadi Man 'amalallahu bihi yaqulullah 'azza wa jalla wa yamkuruna wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Faqanallahi ashadda maqran minhum fahadihi sifatu kamalin. Al-an. Oleh karena itu Allah Azza Jalla itu disifati dengan, ya artinya Allah Azza Jalla tidak disifati dengan Allah itu pembuat tipu daya, Allah itu makar, maksudnya senantiasa secara umum. Enggak, Allah memberikan tipu daya, Allah memberikan membuat makar itu ketika di posisinya, di kedudukannya yang sesuai. Tidak setiap kondisi Allah Azza Jalla itu membuat tipuan. Dan ini berkaitan dengan orang yang di situ, orang yang berusaha untuk amalallahu bihi, di situ apa? Menentang. Menentang apa yang Allah tetapkan. Yaqulullah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka, nah bismillah. Mereka berusaha untuk membuat makar. Mereka berusaha untuk membuat makar. Wa yamkurullah. Namun Allah lah yang memberikan membuat makar. Artinya wa yamkurullah artinya di sini adalah Allah lah sebaik-baik pembuat makar. That yang mampu untuk mengalahkan semua makar yang ada dari orang-orang yang membuat makar. Wallahu khairul makirin. Dan Allah adalah sebaik-baik that yang membuat makar. Ini di surat Al-Anfal ayat 30. Artinya makar Allah tidak diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman. Makar Allah tidak diperuntukkan kepada Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan orang-orang yang mengikuti manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah, mengikuti petunjuk Nabi, itu tidak diberikan makar. Allah memberikan makar kepada orang-orang yang membuat makar kepada Allah Azza wa Jalla. Apa maksudnya di sini? Tidak berlaku seluruhnya, total. Nah. فَقَانَ اللَّهُ أَشَدَّ مَقْرًا مِنْهُمْ فَهَذِهِ سِفَةُ كَمَالٍ الْآنِ. Sedangkan kondisi bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu membuat makar yang jauh lebih dahsyat dari mereka, itu adalah sifat kesempurnaannya sekarang. Sifat kesempurnaan dari Allah Azza wa Jalla sekarang. Artinya apa? Mulai orang itu berpikir tentang kenapa orang-orang membuat makar. Antum lihat makarnya orang-orang yang ada di negara Cina, Mas. Tahu, Mas? Mereka mengunduli pegunungan mereka yang perbatasan dengan Pakistan. Sehingga daya serap air yang ada di Pakistan enggak ada sama sekali. Dan saat ini Allah Azza wa Jalla memberikan musibah. Artinya apa di situ, Mas? Mereka makarnya berhasil, tapi Allah kelak lah yang akan membuat membalas makarnya mereka. Paham maksudnya di sini? Nah, bahasanya sepertiga dari negara Pakistan itu sekarang banjir dan banyak menelan korban. Semoga Allah Jalla berikan kepada saudara-saudara kita di sana kemudahan, diringankan bebannya dan dikuatkan iman mereka. Setidaknya kita doakan seperti itu, Mas. Ustaz, itu di sana banyak maksiat dan sebagainya. Kita tidak berbicara maksiat, Mas. Kita berbicara di sana ada seorang muslim, di sana ada banyak saudara-saudara kita yang masih mengucapkan syahadat, masih sholat, ya, masih menjunjung tinggi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tidak ada kaitannya dengan mazhabnya apa, Mas. Ingat tuh, Mas. Ya. Tapi mereka ada yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Dan mereka dalam kondisi sekarang ya, itu kesusahan. Nah, ini contoh saja. Nah, antum nanti akan menjadi saksi bagaimana Allah Azza wa Jalla itu akan membuat makar, membalas makarnya orang-orang kafir. Ya, membalas makarnya orang-orang kafir. Nah, nasallahu alaihi wasallam. Kemudian, walillahi matsalul a'la. Lagi-lagi di sini, ya, ini adalah kontekstual sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika menyebutkan di situ ada takribuddin, menggambarkan tentang sifat-sifat manusia dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, ada kesamaan nama, samaan kontekstual, tapi itu tidak mengharuskan harus sama persis. Ingat-ingat Mas. Sehingga di situ dianjurkan kita mengucapkan walillahi matsalul a'la. Bagi Allah pemisalan yang jauh lebih tinggi lagi. Enggak akan sama pemisalan yang kita fahami secara logika kita yang lemah ini dengan apa yang Allah berkuasa dengannya. Paham maksudnya sini Mas? Nah. Lau makara bika adubuka wa kunta a'dama minhu makran hadha kamalun. Ya, walihada yuqalu al-harbu khat'atun. Al-harbu khat'atun. Wa dhakaru anna Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Talib radhiyallahu anhu, lamma arada an yubarizahu Amr ibn Wuddin wa mubarazah idza iltaqa saffani ba'duhum ba'dun kharaja man yubariza man yubarizu min ajli an tankasira qulubal mahzumin fil mubarazati qabla ibtida'il harbi fabarazahu Amr ibn Wuddin walamma kharaja Amr ibn Wuddin ya man saffihi sarraha Ali ibn Abi Talib sarraha Ali ibn Abi Talib ma kharajtu li ubariza rajulaini fadhanna Amr ibn Wuddin an tabi'ahu akhar min jundihi faltafata wa idha as-sayfu bi raqabatihi fa hadha makrun walakin makrun mahmudun li anna amr ibn Wuddin ma kharaja illa liyaqtula Ali ibn Abi Talib. Naam. So, antum lihat di sini. Bagi Allah pemisalannya jauh lebih tinggi. Tapi kita mengambil sekarang posisi tentang contoh apa yang dilakukan oleh para sahabat. Lau makara bika adubuka. Kalau musuhmu itu membuat makar. Sekarang anak tanya kepada Pak Hadi. Makar itu apa Pak Hadi? Makar. Ana bertanya tentang makar secara bahasa. Makar. Ayo. Pak Nawa apa? Makar itu? Hah? Melawan. Itu semuanya sudah masuk kepada makna dari makar. Makar itu artinya membuat perlawanan, memberontak. Nah. Artinya apa? Bersitegang dengan yang punya hak di situ, membuat makar. Wa dzakaru law makara bika aduuka, kalau musuhmu itu berusaha untuk membuat makar kepadamu. Wa kunta a'dama minhu, dan engkau itu jauh lebih kuat darinya. Makran perlawanannya, hadza kamalun, ini adalah yang sempurna. Paham maksudnya? Contoh misalnya ada orang A lawan B. A itu berusaha meneladeni meladeni makarnya B. Tapi dengan kondisi apa? A ini lebih siap, lebih kuat dan yang lainnya. Sehingga A di sini adalah dia siap untuk menerima makarnya orang ini dengan kesiapan yang sempurna. Maka disebutkan di sini adalah hada kamalun, ini yang sempurna seperti itu. Walihada yuqol, maka dikatakan di sini al-harbu khad'atun. Peperangan itu adalah tipu daya, Mas. Peperangan itu apa, Mas? Tipu daya. Adu strategi, Mas. Tipu daya, Mas. Paham maksudnya di sini? Ya, atur adu strategi. Strateginya apa? Biar orang ya tidak bisa ya membaca strategi lawan. Siasatnya lawan itu mudah untuk dipatahkan. Nah, sehingga di sini wadakaru, para ulama menyebutkan anna Ali ibn Thalib, bahwasanya Ali ibn Thalib lama arada an yubariza Amr ibn Wuddin, ketika Ali ibn Thalib ini berusaha untuk nantang Amr ibn Wuddin. Artinya apa? Ini sudah ketemu pasukan gede dengan pasukan gede. Kemudian apa yang terjadi? Yuh, si, gak usah yang besar sama besar. Ayo, petingginya sama petingginya. Maksudnya gitu. Paham maksudnya di sini? Ya. Saya pimpinan pasukan A, kamu pimpinan pasukan B. Yuh, kita adu dulu. Ya. Perang perwakilan dulu. Jangan semua ikut perang. Nah, ini juga tentang kecerdasan Ali bin Abi Thalib. Wal mubarazatu idzal taqa saffani ba'duhum ba'da kharaja man yubariza min ajli an tankasira qulubul mahzumin fil mubarazati qabla ibtida'il harb. Ini juga sama. Ternyata pada zaman Nabi peperangan para sahabat jihadnya seperti itu. Jadi kebiasaan kalau sudah ya dua kubu ya dua kubu yang berperang itu saling ketemu satu dengan lainnya, maka akan keluar orang yang mau tampil duluan untuk apa? Dalam rangka untuk menciutkan nyali hati dari orang-orang yang di situ sedang semangat-semangatnya. Sedang semangat-semangatnya untuk berperang. Nah, kalau ngelihat utusannya pasukan dia kalah, ciut nyalinya. Itu sebelum peperangan terjadi. Bisa bayangkan, Mas? Jadi gini, Mas. Ya, ini perang, ini kan? Ini A, ini B. Nah, ini kepala pasukannya. Nah, ini diadu dulu di sini. Paham maksudnya di sini. Nah, ini kalau bisa memenangkan, ya, ini akan menciutkan nyali yang pasukan gedenya. Wah, kalah ini. Paham enggak? Nah, itu seperti itu, Mas. Nah. Ya. Qobla ibtida'il harb, sebelum terjadinya peperangan, Mas. Sebelum terjadinya ibtida'il harb, sebelum terjadinya peperangan. Fa barazahu Amr bin Wuddin, dan tampillah Amr bin Wuddin, ya. Walamma kharaja Amr bin Wuddin, ya, dia ketika dia keluar, dia mengira bahwasanya apa? Ali bin Thalib itu akan melawan dia, akan gulat dengan dia. Sarakha. Sarakha Ali bin Thalib. Ya. Ma kharajtu li ubariza rajulaini. Ya. Ya, aku itu ya. Aku itu tidak keluar untuk dalam rangka untuk ya menekel dua orang. Satu lawan satu, Mas. Ya. Fa dhanna Amr bin Wuddin an tabi'ahu akhar min jundihi. Ya. Ini siasatnya Ali bin Thalib. Lah aku lawannya pengennya satu-satu, bukan dua orang. Ya, kemudian Apa yang terjadi? Amr bin Wuddin plengos. Seolah-olah ada salah satu dari pasukannya ikut, ya, mengikutinya. Faltafata, ya, dia pun nengok. Dah iyo, ono si jemeneh yang mengikuti aku, melawan Ali. Radhiyallahu. Kemudian apa? Wa ida saifu biraqabatihi. Ternyata pedangnya itu sudah nempel sini. Tang gitu. Ngopo kowe? Nah, artinya apa di situ? Khida. Kayak mas, kayak. Tel. Paham enggak maksudnya? Ayo. Ngelimpi. Ya. Itu dibolehkan dalam peperangan, Mas. Ya. Tapi kalau kajian ilmu enggak boleh, Mas. Ingat itu, Mas. Kayak kacamata hitam. Mas, lagi belian atau sari jenengan, Mas? Sesuatu, Ustaz. Afwan. Ya. Itu khida', Mas. Khida' fi talabul ilmi. Fi majlis ilm. La yambaghi. Ya, li talabul ilmi an yakhda' fi majlis ilm. Ya, tidak selayaknya bagi penuntut ilmu itu untuk tipu-tipu dalam majlis ilmu. Ya. Bilangnya gini. Mas, enggak Ustaz, saya memang bawaannya kayak gini. Melo kayak gini, Ustaz. Itu bukan melo, antum udah 5 watt itu. Ya, kopinya diminum dulu, Mas. Ya. Kayak kalau antum itu ya diperhatikan oleh Ustaznya, kemudian ditegur biar tidak ngantuk dan seterusnya, jangan marah. Itu bagian sayangnya dari Ustaznya. Kalau di sini ana menyatakan sayangnya ana kepada antum sekalian ketika ana ngelihat ada yang ngantuk. Ima itu Pak Nowo, Pak Hadi, atau bapak-bapak yang lain ngantuk, ana pasti akan tetap tegur. Paham maksudnya di sini? Ya. Bukan dalam rangka untuk menjatuhkan, bukan dalam rangka untuk menyebabkan baper. Ya. Ya, alhamdulillah Pak Hadi sama Pak Nowo Allah mabarik. Enggak. Nah. Itu. Nah. Jadi ini adalah fahada makrun, ini adalah tipu daya. Makar, Mas, perlawanan. Walakin makrun mahmudun, ini adalah perlawanan yang baik. Li'anna Amr bin Wuddin ma kharaja illa liyaqtula Ali bin Abi Thalib. Karena Amr bin Wuddin itu benar-benar tidaklah keluar kecuali untuk berperang pada memerangi Ali bin Abi Thalib. Paham saya mesti? Amr bin Wuddin. Cuma Nana enggak tahu apakah kemudian Ali membunuhnya atau tidak. Allah alam tentang akhir kisah tersebut. Yang jelas pedangnya sudah nempel di sini. Ya. Amr bin Wuddin ini sudah ditempeli pedang. Ketika dia melengos gini udah pedangnya udah masuk. Ya. Dilimpi. Dan itu dibolehkan dalam Nah, ini juga bisa ambil faedahnya. Ya. Jadi di sini kita bisa tulis strategi untuk tipu-tipu dalam peperangan itu dibolehkan. Namun tipu-tipu dalam majelis ilmu itu tidak dibolehkan. Seperti ngantuk bilang enggak ngantuk. Ya. Atau cuma bersender dari tembok, ya, karena ada rasa sakit. Ternyata, on the spot, ya, tidur ngorok. Ini semoga Allah hindarkan, ya, hindarkan kita dari seperti hal tersebut. Nah, itu seperti itu, Mas. Jadi kalau misalnya dalam peperangan khida itu boleh, ya. Jadi kita tipu-tipu itu boleh, tapi kalau dalam menuntut ilmu itu enggak boleh tipu-tipu, Mas. Itu harus dengan apa, Mas? Dengan niat yang ikhlas. Karena semata-mata Allah Azza wa Jalla. Makanya akan membedakan, kemarin itu kita katakan bahwasanya yang membedakan orang yang menuntut ilmu syar'i, masing-masing datang ke kajian ilmu. Tapi kenapa pahalanya, barokahnya berbeda-beda? Karena niatnya. Karena niatnya. Maka niat itu adalah sesuatu yang berbolak-balik. Maka mintalah kita kepada Allah Azza wa Jalla untuk apa? Niat kita senantiasa ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. 6. Lanjut, Mas. Nah. Jadi wa qaluhu, firman Allah Azza wa Jalla, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Surat At-Tariq. Bi muqabil qalu innama nahnu mustahzi'un. Allah yastahzi'u bihim. يعني يستهزئون بالإيمان بالله يخادعون الله وهو خادعهم. Nah, jadi di situ kaitannya tentang di ini penjelasan surat At-Tariq, ya. Ketika kita faham, ya. Di surat At-Tariq, surat At-Tariq itu surat keberapa, Mas? Ayo. San 86 ayat 15-16. Naam. Di situ jelaskan, ya. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya, dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Faham sampai di sini, Mas? Ya. Artinya apa? Di situ Allah Azza wa Jalla memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan tipu daya. Bil muqabil, ini adalah opposite-nya. Ya. Qalu, mereka mengatakan innama nahnu mustahziun. Allah yastahzi'u bihim. Ya. Ya. Di sini di surat Al-Baqarah 14-15 Allah menyebutkan, ya, tentang penjelasan di 14-15, Mas. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, ya, innama nahnu mustahzi'un. Allah yastahzi'u bihim. Wa yamattuhum fi tughyanihim ya'mahun. Di sini ketika mereka itu, sungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok, ya, kami hanya berolok-olok, Allah akan membalas olok-olokan mereka, ya. Allah yastazi'u bihim. Allah lah yang akan membalas olok-olokan mereka. Ya, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Allahu akbar. Dahsyat itu, Mas. Kalau misalnya kita lihat bagaimana orang-orang kafir itu ingin menjadikan orang-orang kaum mukminin, orang muslimin itu menjadi sesat, mereka pun akan terombang-ambing dengan kesesatan mereka. Ya. Sehingga di sini, yakni yastahzi'una bil iman. Mereka itu mengolok-olok dengan iman. Iman kepada Allah Azza wa Jalla. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Di surat An-Nisa 142, mereka berusaha untuk menipu Allah Azza wa Jalla, tapi Allah lah yang membalas tipu daya mereka. Wa huwa khadi'uhum. Tadi di surat An-Nisa ayat 142. Lakin undur. Namun lihatlah ila qaulihi ta'ala, kepada firman Allah Ta'ala, am yuriduna kaida falladzina kafaru humul makijun. Di surat At-Tur ayat 42. Antum lihat am yuriduna kaida, ataukah mereka itu menginginkan adanya tipu daya? فَالَّذِينَ كَفَرُوا, maka orang-orang yang kafir, هُمُ الْمَكِيدُونَ, mereka lah yang ditipu. Mereka lah orang-orang yang terperangkap dengan tipuannya mereka sendiri. Maksudnya seperti itu. مَقَلَ فَأَنَا أَكِيدُهُمْ, dan Allah Azza wa Jalla tidak berfirman, فَأَنَا أَكِيدُهُمْ, akulah yang akan menipu mereka. لِأَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرْ مَنْ يَكِيدُونَ بِهِ, karena Allah tidak menyebutkan siapa, ya, orang-orang yang ya مَيَكِيدُونَ بِهِ, membuat ya tipu daya dengannya. فَهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا بِالرَّسُولِ alaihi salatu wassalam, mereka itu membuat tipu daya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falladzina kafaru humul makidun wa lam yakul akidu bihim, dan orang-orang yang kafir mereka adalah orang-orang yang makidun, membuat tipu daya, namun mereka akhirnya akan Allah balas tipu daya mereka. Makanya wa lam yakul, tidak dikatakan di sini apa? Akiduhum, aku membuat tipu daya kepada mereka. Nah, amma qauluhu, maksudnya apa? Allah lah yang memberikan balasan tipu daya. Tapi bukan setiap saat Allah membuat tipu daya dan memberikan tipu daya itu kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Ya, itu tidak kemudian disifati seperti itu terus. Tapi ada momennya, ada kondisional. Tidak semuanya disifati bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu membuat makar secara universal, secara umum, tidak. Tapi Allah membuat makar, Allah membuat tipu daya ketika Allah Azza wa Jalla ingin Allah Azza wa Jalla itu membalas orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin. Ya, orang-orang yang membuat makar kepada Rasulnya, Allah lah yang membalas makar-makar orang-orang kafir tersebut. Nah, amma qauluhu, sedangkan firman-Nya, wa huwa syadidul mihal, di surat Ar-Ra'd, Mas. Ya. Surat Ar-Ra'd ayat 13. Surat Ra'd, surat keberapa, Mas? 13. Ayat 13. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman di sini ya tentang kontekstualnya, wa huwa syadidul mihal, akhir dari ayat tersebut. Dialah Rabb yang maha keras siksanya. Ya, syadidul mihal. Dialah Rabb yang maha keras siksanya. Maha keras siksanya. Ini sifat. Fa inna hadhihi sifata laysat wasfal mihal. Ini adalah sifat. Hadhihi, fa inna hadhihi sifat laisat wasfal mihal, bukan sifat dari siksa. Ya. Bal wasfu syiddatihi fi mahallihi. Namun ada sifat tentang dahsyatnya siksaan pada kondisi yang mengharuskannya. Paham maksudnya di sini? Nah. Yani idza kana al-mihadu sifata kamalin fa huwa syadiduhu. Kalau di sini ya, siksa itu adalah sifat sempurna, karena Allah mensifati untuk dirinya. Semua sifat yang diperuntukkan kepada Allah Azza Jalla itu adalah sifat yang sempurna. Ingat-ingat tuh. Bahwa syadiduhu, itu yang paling dahsyat. Ya, siksa yang paling dahsyat. Mitlu qawlihi, seperti firman Allah Azza Jalla, wayamkuruna, mereka membuat makar. Wayamkurullah, Allah lah yang membuat, membalas makar mereka. Maksudnya sini, wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik pembuat makar. Wa qaluhu ya, qulillahu asra'u makra. Katakanlah Allah itu adalah secepat-cepat pembuat makar. Di surat Yunus 21. Fala iskala fihi, maka tidak ada permasalahan di situ, tidak ada yang sulit untuk bisa difahami di situ. Li'anna hadhihi sifata ya, li'anna hadhihi sifatan li sifatin. Karena ini adalah satu sifat untuk sifat itu pula. Itu adalah satu sifat untuk sifat itu pula. Allah mempunyai sifat makar untuk sifat makar itu saja, tidak untuk yang lainnya. Ingat Mas? Paham? Nah. Syadidul mihal, kerasnya siksa. Kerasnya siksa. Dahsyatnya siksa. Bahwa wasfu li sifatil mihal, ini adalah satu sifat dari penyifatan siksa. Wal mihalu, dan siksa, dakarna annahu sifatun la yusafu bihi azza wajal alal itlaqi. Siksa ini ya adalah satu sifat yang tidak disifati dengannya Allah azza wajal secara mutlak, berlaku untuk seluruhnya. Tidak. Paham sampai di sini? Nah. Falhasilu, ingat itu Mas, ini adalah pembelajaran yang sulit. Kalau antum itu tidak fokus dan tidak memohon kepada Allah Azza Jalla pemahaman, ini sulit untuk difahami. Ana ulangi lagi. Allah itu mempunyai sifat pembuat makar, pembuat tipu daya. Allah itu mempunyai sifat murka. Allah mempunyai sifat pemberi siksa yang dahsyat. Tapi itu semuanya berlaku tidak semua dalam semua kondisi. Hanya kondisi-kondisi yang Allah jadikan itu cocok untuk disifati yang seperti itu. Paham ya? Nah. Falhasil, hasilnya, kesimpulan di sini, berarti sih mas. Falhasil, anna min sifatil lati yattasifu biha ma la yusafu biha wasfan mutlaqa bal la yusafu illa muqayyadan bil muqabalati hatta yatabayyana anna Allah ta'ala a'la wa a'zamu min ha'ula'i. Tuh, lihat hasil intisarinya apa yang kita bahas dari semenjak sore tadi. Antum perhatikan Mas. Wa barakallahu fikum. Anna min sifatil lati, ya, yang termasuk sifat-sifat yang Allah sifatkan biha, dengannya, ma la yusafu biha, apa yang tidak disifati dengannya, wasfan mutlaqo, satu sifat yang berlaku secara mutlak. bal la yusofu, bahkan ya, atau namun di situ Allah azza wajal itu tidak disifati kecuali muqayyadan, kecuali ketika ada faktor pengaitnya atau kondisi pengaitnya. Ya, kenapa Allah murka? Ada sebabnya. Ada faktor yang menjadikan Allah murka. Allah membuat makar, maka karena Allah mengetahui orang-orang kafir itu membuat makar, maka Allah pun membuat makar pula. Paham maksudnya di sini? Karena tidak setiap saat Allah membuat makar. Ya. Jadi illa muqayyadan bil muqabalati. Namun di sini muqayyad, diikat, ada faktor pengaitnya, bil muqabalati, dengan apa yang ada pada lawannya, opposite-nya, Mas. Jadi kenapa Allah itu membuat makar? Karena orang kafir membuat makar. Kenapa Allah membuat tipu daya? Karena orang kafir membuat tipu daya. Apa maksudnya di sini? Nah, hatta yatabayyana, sampai menjadi jelas annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala a'la, Allah maha tinggi, wa a'zamu, Allah itu maha besar, min ha'ula'i, dari mereka itu. Paham? Nah, sekarang pembahasan baru lagi. Di halaman 247. Qala mu'alif rahimahullah. Ada dulu ya. Ya bagus. Monggo bagus. Nah. Ya. Kita tambah sedikit. Wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala wajhan mausufan bil jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Antum lihat di sini. Nu'minu, kita beriman bi anna lillahi, bahwasanya bagi Allah azza jalla itu ada wajah. Allah azza jalla mempunyai wajah. Mausufan, yang disifati bil jalali wal ikram, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah azza jalla. Artinya apa? Wajahnya Allah sesuai dengan apa yang menjadi keagungan Allah azza jalla. Paham maksudnya? Tidak sama dengan wajahnya manusia, tapi Allah punya wajah. Paham maksudnya di sini? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Di sini tentang apa? Wa yabqa. Ya. Kata-kata wa yabqa wajhu. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di ayat 27 dari surat Ar-Rahman. Dan tetap kekal zat Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ya, itu tetap. Paham di sini? Nah, penjelasannya insya Allah kita akan sambung pada ya, yang akan datang. Yang jelas di situ akan ada efek samping bahwasannya kita akan dapati bahwasannya Asy'ariyah itu menolak wajah Allah Azza wa Jalla, dan mereka itu menafsirkan wajah Allah Azza wa Jalla dengan ridho li'ibtigha'i wajhillah, untuk mencari wajah Allah mereka tafsirkan dan takwilkan, maksudnya di mentakwilkan dengan tahrif, ya, bukan tafsir, mentahrifkan dengan apa? Dengan ridho. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Naktafi bihadil qudra. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.